بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله Masjid dari mulai semenjak zaman dahulu kala pada masa para anbiya wal mursalin alaihi musallatu wassalam sampai era nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tempat yang paling mulia. Bahkan dinaskan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah masjid-masjidnya. Masjid di masa itu merupakan majlisnya para anbiya wal mursalin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan. Masjid-masjid itu adalah majlis-majlisnya para nabi dan sebagai tameng dari syaitan. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' li Akhlaqi Rabi wa Adabi Sami'. Masjid juga merupakan majelisnya orang-orang mulia dari kalangan para anbiya, dari kalangan para pengikut mereka, dari kalangan salafun salih. Sampai hari ini masjid dikenal sebagai masjid dan sebagai tempat majelisnya orang-orang mulia. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah menyatakan demikian. Al-masajidu majalisul kiram. Masjid-masjid itu adalah majelisnya orang-orang yang mulia. Al-kiram. Ikhwanuddin azakumullah, semenjak era para anbiya wal mursalin sampai Nabi kita Muhammad SAW, masjid ini adalah tempat untuk ilmu, belajar ilmu, menebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jal kepada umatnya masing-masing. Semuanya di masjid. Di samping al-masajid merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah kitab, Al-Masjidu fil Islam, Ahkamuhu wa Adabuhu Bida'uhu, karya Khairuddin Waili, di halaman 9, dia menggambarkan fungsi masjid dalam Islam. Bagaimana masjid itu sebuah tempat yang sangat dimuliakan dalam Islam dan memiliki peran penting. Bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, namun untuk banyak hal. Dia mengatakan, Al-masjidu ahabbul biqa'i ilallahi ta'ala. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa qal'atul iman. Masjid itu adalah qal'atul iman. Sebuah tempat. Qal'ah, sebuah tempat pertemuan untuk mengokohkan keimanan. Wa hisnul fadilah. Benteng, keutamaan. Wa huwal madrasatul ula. Allati yatakharraju minhal muslim. Masjid itu merupakan madrasah pertama yang keluar daripadanya sosok muslim. Huwa baitul atqiya. Masjid itu rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wa makanu ijtima'il muslimina yaumiyan. Tempat ijtima'nya, kumpulnya kaum muslimin sehari-hari. Wa markazu mu'tamaratihim. Markas mereka melakukan musyawarah, melakukan mu'tamar. Wa mahallu tasyawurihim wa tanasuhihim. Tempat mereka berkoordinasi dan saling menasihati. Wal muntada alladhi fihi yata'arafuna wa yata'alafun wa 'alal khairi yata'awanun. Masjid juga sebagai sebuah muntada. Muntada semacam ruangan yang begitu luas. Kumpul semua orang di sana untuk mengerjakan sebuah aktivitas. Yang di sanalah kaum muslimin saling ta'aruf, saling mengenal, saling ta'aluf, saling melembutkan hati di antara mereka. Dan di atas kebaikan mereka saling berta'awun di dalamnya. Minhu kharajat juyushuhum. Dari masjid itulah keluar pasukan-pasukan kaum muslimin untuk berjihad. Fafutihat masyariqul ardi wa magharibuha. Lalu dimenangkanlah wilayah bumi sebelah timur dan sebelah baratnya dengan pasukan-pasukan perang tadi. Koordinasinya, briefing pasukannya, berangkatnya semua dari masjid menuju ke medan laga. Dan dalam sejarah Islam, kaum muslimin bisa memenangkan belahan timur dunia dan belahan baratnya. Wa ilaihi yarji'u musafiruhum awwala ma yarji'. Dan ke masjid pula seorang musafir kembali. Pertama kali dia pulang ke rumahnya. Yani sebelum masuk rumah, datang dulu ke masjid. Ini kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, kana Rasulullah SAW la yaqdumu min safarin illa naharun fi dhuha, fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW, tidaklah datang dari safar melainkan di waktu duha. Ketika beliau datang, beliau memulainya dengan masjid, salat 2 rakaat di masjid, baru kemudian masuk rumah. Fihi salwa. Dalam masjid pula ada yang namanya salwa. Salwa itu hiburan ketika ada musibah. Wa fihi yu'azzil muslim wa akhahu al-muslim idza asabahu musab. Di situ pula seorang muslim menyampaikan takziah kepada saudara lain muslimin ketika ditimpa musibah. Tentunya semata-mata takziah, tidak ada majelis niyahah, tidak ada, enggak ada. Semata-mata ketemu menyampaikan takziah kepada dia ketika tertimpa musibah. Minhu takharrajal ulama wal fuqaha. Dari masjid itu pula lahirlah, muncullah para ulama dan para fuqaha. Wa fihi kanal jarha yumarradun. Di masjid pula dahulu orang-orang yang terluka dalam jihad dirawat. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia menceritakan bahwasanya Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu an pada waktu perang Khandaq tertimpa luka di sebagian anggota tubuhnya. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Maka Rasul membuatkan kemah di masjid untuk Sa'ad bin Mu'ad supaya Rasul bisa menjenguk dia dari dekat. Yang ini ketika ada hajat. Kondisinya hajat, enggak ada tempat lagi kecuali masjid. Bisa dipakai untuk pengobatan, perawatan orang-orang yang terluka dalam jihad. Wa bi sawarihi kanal asra yurbatun. Di tiang-tiang masjid dahulu tawanan-tawanan perang diikat. Ketika perang menang dapat tawanan perang, itu diikat di mana? Di tiang-tiang masjid. Masyhur itu. Barakallahu fikum. Bahkan ketika disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW dalam sholatnya, tahu-tahu beliau kayak memegang sesuatu. Ini akhirnya kan ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Belum memberitakan, datang tadi kepadaku iblis, syaitan, membawa bara api, hendak ditaruh di muka aku. Saya cekik lehernya dia, sampai saya merasakan dinginnya lidah dia tanganku ini. Kalau bukan karena doa saudaraku, doanya Nabi Sulaiman, aku akan ikat dia di tiang-tiang masjid sehingga keesokan harinya dijadikan mainan oleh anak-anak kota Madinah di tiang-tiang masjid. Wa fi rihabihi kana taqadi wal qada wa muhasabatil khulafa. Di beranda masjid, di sanalah terjadinya at-taqadi, nagih utang. Adanya qada, ditetapkan keputusan-keputusan sehingga banyak perkara. Dan evaluasi para khulafa di situ. Pernah disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu nagih hutang kepada sahabat Ibnu Abi Hadrat di masjid. Sampai meninggi suara mereka berdua terdengar oleh Rasulullah SAW, beliau lagi di rumahnya, maka beliau membuka tabir pintu rumahnya dan mengatakan, "Ya Ka'ab, wake up." Hah, artinya kasih potongan separuhnya. Labbaik ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ba min dainika hadza." Kamu kurangi dari tagihan hutang kamu sekian. Kurangi separuhnya. Kata Ka'ab, "Qad fa'altu ya Rasulullah." Naam, saya lakukan ya Rasulullah. Barakallahu fikum. Nagih hutang di masjid. Tapi jangan nyentuh keras suaranya loh ya. Ketika itu sampai meninggi suaranya. Yang diinginkan adalah di masjid itu pula mereka biasa menagih hutang. Ada putusan-putusan perkara di masjid. Para khalifah-khalifah mengevaluasi kerjanya di masjid. Wa fihi kanatil mula'anatu tajri bainar rijali wan nisa. Di masjid pula dahulu pernah terjadi mula'anah, saling li'an antara laki-laki dan istrinya. Peristiwa li'an dahulu di masjid kejadiannya. Barakallahu fikum. Itu peristiwanya ada seseorang memergoki istrinya selingkuh. Tapi tidak bisa mendatangkan saksi. Kan harus ada 4 saksi itu yang menyaksikan langsung peristiwanya. Dia enggak bisa, tapi lihat langsung. Gelisah dia, ini mau disampaikan, dilaporkan harus ada 4 saksi. Kalau enggak ada 4 saksi, dia yang kena dicambuk 80 kali hadul muftari. Kalau enggak disampaikan, kalau dia sendiri gelisah. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaktuluhu." Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seseorang suami mendapati istrinya main sama laki-laki yang lain di depan matanya? Apakah boleh dibunuh? Namanya juga orang cemburu. Al-Muhim, ketika itu Rasul memerintahkan mereka untuk mula'anah. Namanya li'an. Dikatakan fatala ana fil masjid, maka mereka berdua suami istri saling laknat di masjid. Katanya Sahal bin Sa'ad, sahabat yang meriwayatkannya, wa ana syahid, dan saya menyaksikan peristiwa itu dalam Bukhari Muslim. Mula ana ya, saling laknat segala macam, selesai sudah di fase pernikahannya, bubar. Itu di masjid peristiwanya. Wa fihi kanat tatimmu qismatul ghanaim. Di masjid pula dahulu pembagian ghanimah diselesaikan. Harta ghanimah, rampasan perang atau upeti-upeti dari tempat-tempat yang di bawah kekuasaan kaum muslimin membayar upeti, itu dikumpulkan semua di masjid, dibagi-bagi di masjid. Sambil beliau mengatakan, fahuwa multaqal ummah wa nadiha wa jami'atuha wa makanu syuraha. Masjid itu tempat pertemuan umat ini, multaqa. Naduahnya umat ini, juga tempat pertemuannya, dan jami'ahnya umat ini, dan tempat mereka bermusyawarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ketika pertama kali datang ke kota Madinah, yang pertama kali beliau pikir apa itu? Masjid. membangun Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Naam. Ala kulli hal, ikhwan fillah, jazakumullah, panjang yang beliau sebutkan di sini, yang intinya adalah bahwasanya masjid dalam Islam ini, barakallahu fikum, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi memiliki fungsi yang sangat banyak yang berkaitan dengan masalah keumatan. Ilmu, amal, ibadah, dakwah, jihad, pemerintahan, dan segala macamnya. Itu semuanya dahulu di mana? Di masjid. Di masjid, barakallahu fikum. Oleh karena itulah, di dalam Islam, masjid ini sangat diperhatikan. Di antara bentuk perhatiannya ialah dianjurkan sangat untuk dimakmurkan. Memakmurkan masjid. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di At-Taubah ayat yang ke-18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah menjelaskan tentang masalah memakmurkan masjid dan siapa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkannya. Allah menyatakan, dan sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut melainkan hanya kepada Allah semata, maka mereka itulah orang yang pasti mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Ini berita memberitakan tentang orang-orang memakmurkan masjid, namun mengandung makna perintah. Hendaknya kaum mukminin, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berlomba-lomba memakmurkan masjid. Barakallahu fikum. Diterangkan di sini, Allah menjelaskan yang memakmurkan masjid Allah adalah kaum mukminin yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang mengerjakan sholat, yang menunaikan zakat, yang tidak khasyah, yang enggak takut, melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pahalanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ikhwanul Muslimin jazakumullah, terkait dengan masalah memakmurkan masjid ini, kalau melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ada ifrat, ada tafrit, ada pertengahan yang syar'i. Ada yang tafrit, yang kurang memperhatikan kehormatan masjid. Taib, di sebuah tempat, di sebuah desa, di sebuah kecamatan, bahkan kabupaten, jarang dijumpai masjid. Tempat-tempat maksiat di mana-mana, tempat-tempat untuk berbuat kefasikan di mana-mana, masjidnya jarang. Hadza tafriq. Atau hanya semangat membangun masjid besar-besar, tapi kosong melompong, tidak ada yang menggunakannya. Banyak debunya, mungkin 1 cm, 2 cm, banyak sawang-sawang laba-labanya, kamar mandinya bau, tidak ada upaya untuk itu. Tafriq, ikhwan. Ada pula yang ifrat, yang melampaui batas di dalam bab memakmurkan masjid. Satu masjid dibangun menghabiskan miliaran dengan tanpa haja. Artinya lebih banyak hiasan-hiasannya, ornamen-ornamennya, apalagi yang begitu-begitunya, menghabiskan miliaran. Jangan mengatakan, miliaran, berarti ini ifrat ini. Tidak, sesuai dengan hajat. kalau misalkan mengluas dan memerlukan besar biaya untuk inti masjid, tidak ada masalah. Dan dibahas sekarang hal-hal yang di luar pembahasan inti masjidnya. Bikin kubah gede dari emas, berapa itu? Miliaran. Kubah enggak ada syariatnya. Emas lagi, miliaran lagi. Dikasih ornamen di bagian luarnya. Berapa itu? Miliaran. Bagian luarnya enggak ada gunanya untuk perkara masjid. Hadza ifrat. Barakallahu fiik. Tayib, dibangun masjid tapi dikasih banyak zakharif, hiasan-hiasan masjid, kaligrafi-kaligrafi, tulisan-tulisan dan segala macamnya yang justru dilarang dalam Islam. Ada boleh membangun masjid untuk tempat wisata. Apa? Tempat wisata gitu ya. Untuk jujukan destinasi wisata religi. Bangga dengan besarnya, dengan luasnya, dengan megahnya, kosong untuk sholatnya, ramai ketika ada pelancong dan peziarah masjidnya. Ada ifrat wa tafrit. Wallahul musta'an. Maka perlu di sini barakallahu fikum dijelaskan lebih rinci hakikat memakmurkan masjid yang sesuai dengan bimbingan syariat. Itu muhim. Supaya masuk pada ayat di atas. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Imaratul masajid. Memakmurkan masjid itu ada dua macam maknanya. Yang pertama ialah imaratun hissiyah. Imaratun hissiyah. Memakmurkan secara fisik. Dan yang kedua imaratun ma'nawiyah. Memakmurkan secara maknawi. Secara maknawi ya dipakai untuk ibadah, untuk sholat, untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk halaqatul ilm, majalisul ilm, dan yang lain-lain dari syiar Islam di masjid. Itu masuk. Sehingga termasuk memakmurkan masjid, ialah binaul masajid, membangun masjid. Saya bahkan salah global, saya akan sebutkan rincian poin-poin tertentu yang diperlukan. Membangun masjid, memugar, merenovasi masjid yang layak direnovasi, membersihkan masjid, disapu dan segala macamnya, sholat di masjid, ibadah-ibadah yang lain di masjid, ditunjuk imam-imam masjidnya, siapa muadzinnya, membuat halaqah-halaqah ilmu dalam masjid, mengkaji Al-Quran, sunnah, mengkaji ilmu-ilmu syariah, akidah, fiqih, tafsir, akhlak, adab, dan yang lainnya, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau perlu dikasih karpet, kasih karpet. Kalau perlu dikasih kipas angin, kasih kipas angin. Kalau perlu dikasih AC, kasih AC. Biar enggak sumuk. Barakallahu fikum. Gitu ya. Semua keperluan dan kepentingan masjid diselesaikan. Infak nafkah untuk masjid. Wakaf-wakaf untuk masjid. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lain dari kemaslahatan itu masjid. Masuk dalam kategori imaratul masajid. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Umum. Baik. Sekarang akan kita sebutkan lebih detail. Bentuk-bentuk memakmurkan masjid. Dengan ketentuan-ketentuannya secara syar'i supaya tidak ifrat, tidak tafrit. Yang pertama ialah binaul masjid. Membangun masjid. Membangun masjid. Dalam Islam barakallahu fikum, membangun masjid ini besar pahalanya. Disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun lillahi ta'ala masjid, dia mengharapkan dengan itu wajah Allah, ikhlas dia, maka Allah akan membangunkan untuk dia sebuah rumah dalam surga. Kata-kata masjidan umum, masjid, dipahami oleh para ulama bisa bangun masjid utuh min awalihi ila akhirih. Ada afdal. Bisa pula membangun masjid sesuatu yang terkait dengan masjid, sekecil apapun sumbangsihnya itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain menegaskan makna ini, Rasul menyatakan dalam sabdanya, man bana lillahi masjidan walau kamithhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti sarangnya burung karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuk dia rumah dalam surga. Anda tahu sarang burung ya? Anda lihat di pohon ada kayak jerami-jerami gitu untuk sarang burung. Nah, segitu itulah kira-kira. Nah, paling kalau burung walet kan cuma segini aja, kecil. Nah, artinya walaupun sangat kecil sekali, pahalanya sama, Allah akan membangunkan untuk dia rumah dalam surga. Sehingga sekecil apapun sumbangsih kamu, andil kamu untuk membangun masjid, besar pahalanya. Semakin besar, semakin besar pula pahalanya. Masjid itu kan tidak gelondongan ya. Ada tanah untuk tempat bangun masjid. Diperlukan apa lagi? Macam-macamnya itu. Pasir, butuh pasir, butuh semen, butuh besi, butuh macam-macam. Segala bentuk material masjid. Maknanya sekecil apapun yang engkau sumbangkan, yang engkau berikan untuk membangun masjid, selama kamu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, ini pahalanya. Allah akan membangunkan untuk anda satu rumah dalam surga. Bukan rumah di dunia ini, di surga nanti. Berarti kamu masuk surga dulu. Dan antum punya rumah di sana. Jaminan orangnya sebagai ahlul jannah, dan bukan semata-mata sebagai ahlul jannah, ada rumah khusus milik dia di surga nanti, Allah yang membangunkannya untuk dia. Jangan menganggap kecil andilnya antum. Waduh, saat aku cuma bisa satu semen nih. Satu semen ping 1000 ikhwan ya, 1000 semen. Jadi. Kan gitu ya? Saya mampunya cuman satu apa namanya? Kalau kita orang Arabiah tuh dia man. Apa namanya ini? Yang kecil loh, yang gini yang didorong ada rodanya. Gerobak, apa? Albahim gitulah. Segitu Ustaz. Ya, kalau 1000 ikhwan segitu, 1000 segitu lah. Menjadi satu bukit pasir. Jadi, jangan memandang kecilnya andil sumbangsih antum untuk bangun masjid. Tapi pandanglah keikhlasan antum dalam mengeluarkan infak tadi. dan pandang besarnya keutamaan tadi. Lillahi ta'ala. Harus lillahi tabaraka wa ta'ala. Allah akan membangunkan untuk Anda rumah di surga nanti. Besar keutamanya, ikhwan. Ini termasuk memakmurkan masjid. Di belakang kita ini ada proyek masjid. Kan gitu ya? Iya, monggo berlomba-lomba untuk memakmurkannya dengan membangun itu masjid. Jangan pandang kecilnya yang antum berikan, tapi keikhlasan kedepankan dan pahala besar yang antum harapkan. Gitu ya? Yang depan mata kamu di sini kok. Yang lain juga begitu, tempat-tempat yang lain dari masjid yang ada, dari masjidnya Ahlussunnah, antum bisa bertahun bersama dengan mereka membangun masjid-masjid Ahlussunnah. Besar pahalanya. Barakallahu fikum. Semakin besar yang dikeluarkan, maka semakin besar pula pahalanya. Yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Kalau antum mau utuh antum semua, masya Allah, tabarakallah. Datang kepada panitia, beres. Nopo ini sih beres. Sedayani pun beres. Maksudnya berbunyi, beres dah insya Allah. Itu estimasinya berapa sih? Wah, ini estimasinya lumayan Pak, miliaran ini tadi. Miliaran? Kok sampai miliaran? Tadi Ustaz bilang ifat aja miliaran itu. Itulah kalau untuk hal-hal yang gak ada gunanya. Yang ini intinya ini. Miliaran. Kurang berapa? Biasa. Gitu ya. Masih kurang 5 miliar. Beres. Udah gak ada yang tahu, cuma nantum sama panitia. Tolong dirahasiakan. Beres. Udah bangun terus, masya Allah. Mau tahu jadi. Yang lain bingung. Hebatan panitia ini. Nah, kok tahu-tahu udah jadi semua ini. Antum telat tahunya. Antum telat tahunya. Terus jadi beres semua sama seseorang yang gak tahu siapa dia. Jadi semuanya. Antum, loh, wis berangkat tuh. Wis, telat antum tahunya. Mohon maaf, diborong semua sama dia rumahnya. Rumah dalam surga. Allahumma mustahil. Mumpung durung telat, nang gagian. Nang segera berlomba-lomba untuk itu. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan masalah membangun masjid ini ada aturan mainnya. Ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ini yang penting untuk dicermati supaya jangan menjadi perkara yang melanggar syar'i dalam membangun masjid. Kepingin memakmurkan masjid, malah dikecam. Dikarenakan, apa ini? Dikarenakan menyalahi aturan Islam terkait dengan masalah masjid. Tapi perkara pertama yang terkait dengan masalah bangun masjid, ikhwan ya, ialah zakhrafatul masjid. Menghias-hiasi masjid. Ini sesuatu yang sangat dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk mentasyyid masjid. Tasyyid maknanya raf'u bina'ihi wa tatwiluhu, meninggikan dan memanjangkan bangunan masjidnya. Yani untuk perkara yang sia-sia. Disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan dia sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau mengatakan ketika itu, kata Ibnu Abbas, kata beliau, sungguh-sungguh kamu nanti akan zakhrafah berlomba-lomba menghias-hiasi masjid sebagaimana orang-orang al-Yahud dan Nasara menghias-hiasinya. Barakallahu fikum. Bahkan termasuk asyratu sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, orang-orang nanti akan berbangga-bangga dengan masjid. Bukan terkait dengan ibadah di sana, tapi terkait dengan masalah bangunan masjidnya. Berbangga-bangga dengan megahnya, dengan ornamennya, dengan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, min asyratis sa'ah ayyatabahan nasu fil masajid. Termasuk tanda-tanda kiamat, orang-orang nanti akan berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Nah, terkait dengan masalah zakhrafa ini, ikhwan, yang dilarang di sini adalah hal-hal yang mengandung unsur israf wa tabdzir, mubadzir, membuang-buang harta, membuang-buang dana untuk perkara-perkara yang tidak penting. Itu pengertian zakhrafah atau tasyyid. Apalagi di masjid itu terdapat berbagai macam ukiran-ukiran atau hal-hal yang lain yang melanggar syariat. Barakallahu fikum, dikasih misalkan satir, tabir, fakhirah, begitu mewah, begitu mahal. Tabir itu saja menghabiskan ratusan juta. Penyekat untuk laki perempuan, begitu. Ratusan juta. Padahal bisa paling ya jutaan lah kalau misalkan lebar dan panjang begitu. Ini ratusan juta. Dikasih berbagai macam tadi ukiran-ukiran yang enggak berfungsi untuk masjid. Apalagi dikasih gambar-gambar. Apalagi gambar yang bernyawa. Kaligrafi-kaligrafi ayat Al-Qur'an. Ini semuanya dikecam di lantaran Islam barakallahu fikum. Ini semuanya masuk dalam kategori zakhrafah. Hal-hal yang mubadir, hal-hal yang israf, yang sia-sia, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan masjid. Wallahul musta'an. Adapun perkara-perkara yang memang diperlukan oleh masjid untuk semata-mata kenyamanan yang wajar, labas. Masjidnya di keramik. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Atau bahkan keramik, apa namanya? Yang gede-gede itu, apa namanya, granit, masya Allah, di granit, jangan bayangkan, mahal kui, enggak juga, kalau antum tahu-tahu promo-promo gitu lebih murah daripada keramik, nah, barakallahu fikum, keramik yang zen bagus, KW1, 1 dus, bisa 100 ribu lebih, granit yang lumayan, apalagi antum sudah punya langganan, paling 75-80 ribu, dan lebih zen, gitu ya, enggak ada masalah. Diperlukan misalkan perlu karpet dikarenakan dingin. Kalau udah musim dingin nginjek apa keramiknya itu, sudah kakinya pada lompat-lompat semua. Kasih karpet, enggak ada masalah. Hal-hal yang itu merupakan hajat kenyamanan wajar untuk masjid, labas. Yang tidak boleh yang ada unsur tabdzir wa israf. Paham ya? Lampu, ini masyaallah yakfi, lampu kayak gini ya, Pak. Kalau yang namanya zakhrafa, lampu yang gede dari ujung sampai ujung itu besar, dari liontin-liontin apa gitu, lampu-lampu hias begitu, ujung-ujungnya sisi tak lampu ni, berapa harganya, mahal sekali ya kawan. Ada tabdzir wa israf termasuk zakhrafa, yang seperti itu yang tidak boleh, termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dahulu gerejanya, tempat ibadah mereka dizakhrafah dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Barakallahu fikum. Jangan dia mengatakan, Ustaz, bukankah di zaman Rasul dulu masjidnya beliau itu tidak ada keramiknya. Ya. Bukankah dahulu itu menggunakan pasir? Berarti sunnahnya masjid pasir, Ustaz. Nah, jawabannya tidak. Kondisinya kala itu memang mampunya segitu. Paham ya? Mampunya segitu. Terbukti ketika Islam jaya, Islam menang dan berkembang di masa Khulafaur Rasyidin, berubah Masjid Nabawinya. Tidak lagi berpasir. Di tarbim, direnovasi sesuai dengan hajatnya kaum muslimin. Paham ya? Yang mengatakan sunnah masjid berpasir, kawan ngajineh. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Yang berikutnya yang terkait dengan masalah bangunan masjid. Yang umum ya. Yang dilarang adalah mihrab. Mihrab ya, ikhwan. Tahu mihrab ya? Tempat khusus di tempat pengimaman. Baik. Mihrab atau maharib. Ini juga termasuk yang dilarang dalam Islam, tasyabuh dengan kaum Nasara. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu indal bazar, beliau tidak suka sholat di mihrab. Beliau mengatakan, innama kanat lil kanais fala tushabbihu bi ahli kitab. Mihrab-mihrab itu untuk gereja-gereja. Kamu jangan menyerupai ahli kitab. Barakallahu fikum. Sehingga masjidnya kita jangan ada zakhrafah yang usul tabdzir, jangan ada mihrab. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang juga sering muncul di masjid ikhwan barakallahu fikum, al-qubbah. Kubah masjid. Ini juga demikian barakallahu fikum, sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Kaum muslimin mereka taklid, meniru ahli kitab dalam masalah ini. Tidak ada kubah-kubah dalam masjid-masjid Islam. Apalagi dengan biaya yang sangat besar. Apalagi barakallahu fikum dari emas atau yang lain-lainnya. Wallahul musta'an. Ini semuanya perkara yang sia-sia, di sisi yang lain juga perkara yang melanggar syariat. Apalagi kubahnya itu di atas kuburan. Masjid ada kuburannya. Ini lebih diharamkan lagi barakallahu fikum terkait dengan kuburan dalam masjid. Nah, di antara yang harus diperhatikan terkait dengan masalah pembangunan masjid adalah pembahasan tentang masalah as-sawari, tiang-tiang masjid. Tayyib, terkait dengan tiang-tiang masjid. Apakah diperbolehkan ada tiang-tiang masjid? Jawabannya, khonafitina azzakumullah, di zaman dahulu kala di Masjid Nabawi, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan juga berlanjut di era Khulafaur Rasyidin, ada as-sawari, ada sariah-sariah tiang-tiang masjid. Dikarenakan masjidnya memerlukan tiang-tiang penyangga. Maka ketika memang diperlukan tiang-tiang masjid, maka labas. Tidak ada masalah. Yang menunjukkan bahwasanya di zaman dahulu kala ada tiang masjid, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, dia mengatakan, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari 'indal maghrib. Sungguh, kata Anas bin Malik, aku melihat kibaru sahabah, para sahabat Rasul yang tua-tua, yang kibar, yang senior, mereka berebut untuk mendapatkan tiang-tiang masjid ketika maghrib. Maksudnya untuk mengerjakan qobliyah maghrib, sholat menghadap tiang masjid. Menurut apa ya, kawan? Boleh. Tayyip, ada. Maka kembali kepada teknis pembangunan, ketika memang barakallahu fikum ada ilmunya gitu, masjid tiang-tiangnya cuma di samping-samping tengahnya bolong gitu ya, luas, ada afdal, sehingga shofnya rapi, tertata, enggak terputus. Tapi kalau enggak memungkinkan harus menggunakan tiang, labas. Nah, yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah pengaturan shof, di antaranya adalah larangan sholat di antara tiang-tiang tadi. As-shalah baina sawari. Ini datang dalam buahnya riwayat. Adanya larangan sholat di antara as-sawari. Barakallahu fikum. Dikecualikan dengan nanti na'azakumullah kalau kondisinya adalah darurat. Jamaahnya membludak. Masjidnya enggak muat. Tayyib, yang luar juga enggak muat. Kanan kiri tidak muat, penuh full. Maka dalam kondisi yang seperti boleh sholat di antara dua tiang. Jadi bukan menghadap ke arah tiang, tapi di antara tiang. Misalnya ada tiang. Antum di tengah-tengah tiang keputus oleh tiang tadi itu. Itu kalau kondisi masjid lapang tidak boleh. Soft tiang dilewati. Jangan di antara dua tiang. Soft tiang dilewati lagi. Hakikat. Kalau kondisinya sangat membeludak, tidak muat, maka baru boleh sholat di antara tiang-tiang tadi. Hakata. Intinya tiang boleh kalau diperlukan, tapi terkait dengan hukum-hukumnya diperhatikan. Di masjid terkadang ada lonceng. Ada nggak ya? Jangan mikir masjidnya antum. Maksudnya kaum muslimin sekarang ini. Ada lonceng, ada gak ya? Hah? Oh, banyak. Bukan lonceng khusus, tapi jam. Jam yang besar itu, dalamnya ada apanya? Loncengnya. Ketika masuk waktu sholat, Allahumma sholat. Tergantung jam berapa. Jam 1 ya 1. 2 ya 2 kali. Pas jam 12, bunyi 12 kali. Allahumma sholat. Yang lebih mengerikan lagi itu malah dihadapkan ke mic-nya, ke mikrofonnya. Sehingga kedengaran satu kecamatan. Wah, ini masjid fulan ini. Wah, berarti sudah jam 12 siang. Gitu. Nah, kalau muslimin yang mungkin tidak paham, ini gereja ndi? Ini gereja mana? Ini? Ternyata masjid. Ini kemungkaran yang sangat mengerikan barakallahu fikum, mungkarun azim. Tayib, mungkin sebagian takjub karena mungkin tidak tahu, tapi itu nyata di masjidnya kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, Allahul musta'an. Tashabbuh dengan orang-orang Nasrani. Tashabbuh dengan gereja. Enggak boleh. Kemudian juga termasuk yang ada dalam masjid adanya gambar-gambar, adanya tulisan-tulisan, ukiran-ukiran, kaligrafi-kaligrafi. Ini semua di barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama termasuk bid'ahul masjid. Bid'ah-bid'ah yang ada di masjid. Difahami insyaallah ya? Biasanya di bagian depan ada kaligrafi, enggak tahu apa isinya. Ada lagi yang di semua sudutnya kaligrafi Asmaul Husna, kadang ukiran-ukiran apa gitu ala Bali atau ala apa gitu. Dikasih gambar, ada gambar di bagian depan imam ini ada gambar Ka'bahnya. Persis dengan rapi ini, gambar Ka'bahnya, di gambar macam-macam atasnya ada gambar lautnya, ada gambar apa? Gambar apa namanya? Awannya dan segala macamnya. Masya Allah. Ini semua adalah minal bida'il muhdathah. Termasuk kebid'ahan-kebid'ahan yang muhdath. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Tidak boleh ada di masjidnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Taib. Juga yang enggak diizinkan dengan jelas, kuburan. Adanya kuburan dalam masjid. Adalah yajus. Tayib. Kuburan dalam masjid. Ada jelas bertentangan dengan bimbingan Islam. Ini diantara makna sabda Rasulullah SAW. La'anallahul Yahuda wa Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antara maknanya, kuburan nabi ditaruh di masjid. Di antara maknanya, membangun masjid di atas kuburan. Dipaham ya? Di antara maknanya, sholat menghadap kuburan. Di antara maknanya, sholat di samping kuburan. Ini semuanya termasuk membuat menjadikan kubur nabi sebagai masjid. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan itu merupakan sunnahnya al-Yahud wa Nasara. Layajus. Disebutkan, dan mungkin ada insyaAllah di masjidnya Salafiyin. Tapi disampaikan supaya memahami keadaan yang ada. Yang berikutnya yang dibahas oleh mereka adalah kolam dalam masjid. Kolam. Kolam di masjid. Hukumnya apa ini? Kolam dalam masjid. Hukumnya apa ini? Kolam-kolam. Tahu kolam enggak? Kolam-kolam. Yang ada airnya itu. Hukumnya apa ini? Hah? Tukar adik, hukumnya apa ini? Ya dilihat, tergantung. Ditaruh di sebelah mana itu kolamnya. Hah? Kalau ditaruh di tempatnya wudhu, di tempat-tempat wudhu, dikasih kubangan, dikasih air, ada orang yang masuk, nyebur dulu ke situ, baru berwudu. Ini secara hukum asalnya silabas. Karena gak ganggu masjid di tempat berwudu. Barakallahu'alaikum. Selama tidak ada i'tiqad tertentu. Dipaham ya? Selama tidak ada i'tiqad tertentu. Kalau ada akhir tertentu maka tidak boleh. Ini setahu saya di Yaman dulu. Itu adanya di masjid-masjid Syiah. Mereka itu kan punya akidah ketika berwudu tidak membasuh kaki. Hanya mengusap saja. Atau sebaliknya. Nah, supaya takiyah itu, supaya kita basah kabeh kakinya. Nah itu, dikasih itu, nyemplung dulu kan basah. Dia berwudu. Kalau ada akidah seperti itu, lah ya jus. Tapi kalau semata-mata sekedar kebersihan dan segala macam, labas. Tapi kalau tidak ada gunanya, tidak perlu. Tapi kalau kolamnya itu ada di bagian dalam masjid, adalah ya jus. Termasuk melalaikan orang sholat, perkara yang sia-sia. Pernah nggak antum menjumpai kolam dalam masjid? Ada. Neng di. Hah? Ngini gue neng di. Di mana itu? Oh, di kesini ada. Masya Allah. Di sebelah mananya itu? Di bagian depan. Subhanallah. Maunya mereka itu seni gitu loh. Kelihatan ada seninya berkelas. Dan kelihatannya itu teduh, sejuk gitu. Subhanallah di bagian imam. Imamnya dikasih mihrab sama mereka. Tapi yang sebelah kanannya, sebelah kirinya, dan di bawahnya itu kolam. Dan menggunakan kaca. Ada ikannya gitu. Barakallahu fikum. Ayo. Dan kemudian untuk penyekat sof pertama itu dikasih semacam taman kecil. Nah, taman kecil ada bunga-bunganya di situ. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Matanya mandangi ikannya. Ya Allah. Oh iya. Amin gitu ya. Allahu musta'an. Itu ada. Itu ada, saya saksikan sendiri, itu ada seperti itu. Allahul Musta'an. Yang ini jelas enggak diizinkan, barakallahu fiik. Tayyib. Apakah diperbolehkan membuat sebuah ruangan di masjid? Kantor misalkan, perpustakaan misalkan, tempat naruh berbagai macam perangkat-perangkat azan dan segala macam misalkan. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dan biasanya itu bukan di bagian utama orang sholat. Nah, di bagian depan ada ruangan-ruangan, ini ruangan sound system, ini ruangan apa, ini perpustakaan dan segala macam, atau di lantai duanya begitu, di atasnya dikasih ruangan-ruangan, ini ruangan untuk perpustakaan, ini ruangan tasjilat, ini untuk ruangan belajarnya santri, kelas-kelas dan segala macam. Labas, selama tidak mengotori masjid. Ruang tamu ya, dibikin ruang tamu, ada tamu taruh di situ. Siapa ya? Boleh enggak? Podium. Jawabannya? Jawabannya labas. Selama itu bukan di ruang utama untuk sholat dan tidak mengotori masjidnya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dan yang paling penting adalah dibersihkan, dikasih wewangian dan segala macamnya sehingga nyaman untuk dipakai sholat di dalamnya. Barakallahu fikum. Al-Bahim hal-hal yang membuat lalai jangan ada pada masjid. Hal-hal yang mengandung unsur tasyabbuh, menyerupai kaum kufar, baik Yahudi atau Nasrani, tidak boleh ada dalam masjid. Sebisa mungkin masjid sunnah betul-betul masjidnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ketika antum barakallahu fikum berinfak, bersedekah, ikut andil di dalamnya terkait dengan perkara-perkara yang mubah tadi itu termasuk bagian binaul masjid, termasuk bagian membangun yang namanya masjid. Barakallahu fikum. Saya nyumbang kipas angin, termasuk binaul masjid, termasuk memakmurkan masjid. Karpet urusan saya, insyaallah termasuk memakmurkan masjid. Atau mengatakan sekarang ini Jogja panas ya. Panas apa enggak panas? Semua ya, Pak. Insyaallah. Iki wong dayu to panas ndak ya, Pak? Ini kayaknya harus pakai AC sudah ini. Enggak nyaman salatnya itu. Mau Allahu Akbar ngene-ngene. Ya, AC urusan saya. Masyaallah. Termasuk mengorkan masjid. Hakada. Intinya jangan ifrat, jangan tafrit, sesuai dengan hajah, sesuai dengan maslahah, sesuai dengan bimbingan syariah. Apapun yang dilarang dalam Islam jangan ada di masjidnya kita. Hal-hal yang mubah silakan. Barakallahu. Ini bentuk memakmurkan masjid yang pertama. Disebutkan pertama kali dikarenakan semua orang atau kaum muslimin yang memahami kata-kata memakmurkan masjid itu kali pertama dimaknakan dengan membangun masjid. Itu otomatis. Maka dikedepankan. Barakallahu. Yang berikutnya. Iki kawan break kapan ini? Sekarang. Oh, 10 menit sebelum maghrib. Jam berapa maghribnya? Jam 6 lebih? Oh, 7. Nanti ada waktu sedikit lagi. Waduh, kurang hitung menit. Ya, Her. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum. Di antara bentuk memakmurkan masjid ialah al-imarah al-ma'nawiyah. Memakmurkan masjid secara maknawi. Ini yang berkaitan dengan masalah ibadah dan amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini cukup panjang. Akan kita kaji sekarang sampai nanti Isya insyaallah. Ya, di antaranya adalah as-shalatu fiha. Salat di masjid. Ini meliputi banyak sholat. Yang pertama ialah sholatul jama'ati fil masjid. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini fardu atas laki-laki yang tidak ada uzur padanya. Diperbolehkan bagi seorang wanita dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam syariat. wanita hukum asal di rumah, boleh ke masjid, jamaah di masjid dengan ketentuan, tidak boleh menggunakan minyak wangi, ya, tidak boleh bertabarruj, harus menggunakan hijab yang syar'i, aman dari fitnah, tidak boleh ikhtilat lagi perempuan, ila akhirnya. Kalau tidak memungkinkan, maka di rumah lebih afdal. Adapun kaum laki-laki, fardu wajib atas laki-laki yang tidak ada uzur padanya, untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Hukumnya fardu. Barang siapa yang tidak ada uzur, dan kemudian dia tidak jamaah di masjid, maka dia berdosa karenanya. Apakah sah sholat dia di rumah sendirian? Jawabannya, sah tetapi berdosa. Sah tapi berdosa. Ini pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Cukup banyak hadis riwayat yang menerangkan tentang bab ini. Barakallahu fikum. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dengan semakna dengan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, thumma amura bis-salati fayu'dhanu lah, thumma amura rajulan fayu'mun nas, thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah fauharriqa 'alaihim buyutahum." Demi Allah, kata Rasul, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh-sungguh aku memiliki tekad bulat, keinginan yang sangat kuat. Aku memerintahkan disiapkan kayu bakar, diikat. Lalu saya perintahkan supaya diadzani sholat. Saya tunjuk seseorang untuk mengimami orang lagi, orang berjamaah sholat. Lalu aku akan pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak berjamaah itu. Aku akan bakar rumah mereka. Aku akan bakar rumah mereka. Dan mereka ada di sana. Ini menunjukkan apa ya, kawan? Ancaman keras bagi orang-orang yang tidak berjamaah dengan tanpa uzur. Dosa besar. Dosa besar. Barakallahu fikum. Bahkan di kalangan para sahabatul kiram dahulu kala, di antara ciri-ciri untuk mengetahui fulan munafik, fulan bukan munafik, itu dari jamaahnya. Ketika didapati fulan ada jamaah, enggak ada uzur, maka mengatakan munafik. Ada munafik. Dan sungguh kita mendapati, kata sang rawi, sebagian sahabat itu dipapah oleh 2 orang berjalan terseok-seok untuk ke masjid. Karena apa? Sakit. Barakallahu fikum. Ada wabah, perkara yang sangat jelas di kalangan salafiyin, insyaallah ta'ala, tentang masalah kewajibannya dan tentang masalah keutamaan berjamaah di masjid dan pergi ke masjid untuk berjamaah di sana. Barakallahu fikum. Meliputi sholat berjamaah di masjid 5 waktu bagi laki-laki yang tidak ada uzur padanya. Jam 6 lebih sedikit. Ya bisa. Ini masuk sedikit mukadimah. Nah, itu sekali lagi terkait dengan imarah ma'nawiyah setelah maghrib nanti insyaallah. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.